Doku ba na asing kasihan. Puno naman kau buang rahasia, kurang peyado na asing siang ko. Alay po asama dung sao nari mo to dope ito para si tadak kudo ko di pelabuhan Perina ia jibakai sonang naik tae diingat to dope Jumpa kau di Thank you.

Come on.